Bahasa itu yang benar toh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد perhatikan halaman 265 dalam permasalahan wasu'ila rahimahullah ta'ala dan ditanya yakni Syekh bin Baz ama yu'dharul kuburiyu bil jahl dilihat dari atas pertanyaan. Tidakkah al-kuburi, seorang yang gandrung dengan kuburan itu diberi udzur dengan sebab kebodohan? Apa? Ama yu'dharul kuburi yubil jahl. Orang yang disebut dengan kuburi, gandrung dengan kuburan diberi udzur dengan kebodohan. Qala rahimahullah ta'ala fa'ajabah hadhi minal umur al-azimah latijaa bihal islamu. Wajaat bihar rusulu la yakhfa misluha. Al-Qur'anu wa sunnatu baina aidihim wal ulama'u baina aidihim walakinnahum qani'una bima hum 'alaihi la yardawna ayyunabbahu. Beliau Syaikh bin Baz menjawab, ini adalah termasuk perkara-perkara besar yang datang dengannya al-Islam, yakni yang telah dibawa oleh Islam, perkara-perkara besar ini, dan yang telah dibawa oleh para rasul, para utusan. Semisal perkara ini tidaklah asing, la yakhfa, tidak apa? Asing. Quran dan sunnah di hadapan mereka, dan para ulama di hadapan mereka. Dan akan tetapi mereka itu qani'un apa? Merasa cukup dengan apa yang mereka berada di atasnya. Ini mereka itu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, mereka jalani. La yardawna ayyunabahu, mereka tidak rida kalau diberi tambah perhatian, dikasih perhatian, dikasih wejangan, enggak rida. Summa law qutira annahum jahilu fal hukmu bid dunya ala hadza mislu sa'iril kuffar. Kemudian seandainya tarolah mereka itu bodoh, maka hukum di dunia atas orang semisal ini hukumnya adalah seperti orang-orang kafir yang lainnya. Artinya kita memberikan muamalah terhadap kuburiyin, kalau memang mereka itu bodoh, kita muamalahi seperti kufar. Gimana caranya? Kalau mati tidak disolatkan, tidak dimandikan, dikubur di kuburannya selain kaum muslimin, itu muamalah terhadap kufar di dunia. Ammal akhiratu idza kana Allah jalla wa ala ya'lamu min qulubihim annahum jahilu wa annahum yatlubuna al-haqqa yakunu lahum hukmul akhirah ka ahlil fatrat. Adapun nanti di akhirat, memang kalau memang Allah itu mengetahui dari hati mereka bahwasanya mereka itu bodoh dan bahwasanya mereka itu memang mencari kebenaran, kalau memang kondisinya seperti itu, keberadaan mereka itu hukum di akhirat seperti ahlul fatrat. Apa ahlul fatrat? Orang-orang yang berada di selang para utusan Allah ketika zaman vakum, di mana syariat baru belum datang. Nah, yang menyembah selain Allah hukumnya bukan muslim, tapi nanti di akhirat diberi ujian. Nah, ketika di dunia bukan muslim, tapi di akhirat bisa jadi nanti apa, dia selamat atau enggak. Nah, kalau memang diuji dia lulus, ya selamat. Kalau enggak, ya akan menjalani seperti orang kafir. Mereka katakan qad yumtahanuna yaumal qiyamah, kadang mereka nanti akan diuji. Nasallallahu alaihi wasallam. Waqad bayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna aktsarahum la yaqilu wa la yafham. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya kebanyakan mereka tidak paham. Qala ta'ala innahum ittakhadhus sayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan para syaitan sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah. Tapi wayahsabuna annahum muhtadun, tapi mereka menganggap bahwasanya mereka di atas petunjuk. Pada dasarnya mereka telah menjadikan syaitan sebagai penolong dari selain Allah, itu pun mereka menganggap mereka di atas petunjuk. Wa qala ta'ala kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Hal nunabbi'ukum, apakah kalian mau kalau kami beri khabar kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka-mereka yang usahanya mereka di dunia dalam keadaan sesat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sedangkan mereka memiliki perkiraan, punya anggapan bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan. Yuhsinun, memperbaiki suatu perbuatan, padahal dhalla sa'yuhum fil hayatid dunia, usaha mereka sesat dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka dalam keadaan menganggap mereka di atas kebaikan yang mereka lakukan. Jadi ringkasnya, seorang yang gandrung dengan kuburan, yang berdoa kepada yang dikubur, menyele-mele untuk yang dikubur, nadar untuk yang dikubur, kalau memang benar-benar Allah mengetahui dalam hati mereka itu bodoh dan mereka mencari kebenaran, itu pun diberi hukuman seperti hukum orang-orang kafir di dunia ini. Ada pun di akhirat, kadang nanti mereka diuji, kalau memang selamat dari ujian masuk surga, kalau enggak ya mengikuti jejaknya kufar ke neraka. Adapun di dunia kita memberikan muamalah seperti muamalah kita terhadap kufar. Jika mati kita tidak mensolatkan, tidak memandikan dan semisalnya. Dikubur selain kuburnya kaum muslimin. Ini kuburi yang gandrung menyembah kubur. Tidak ada udzur dalam kita menanggapi di dunia ini. Mabum? Maka kalau itu kita harus memiliki ilmu yang dikatakan ilmu waqi'. Fenomena yang ada di hadapan kita ini kita harus mempelajari. Si fulan ini gandrung dengan kuburan. Kalau mati, ya kita jangan ikut menyolatkan, jangan memandikan. Ya. Adapun ziarah kuburannya orang yang kafir, boleh enggak? Boleh enggak ziarah kuburannya orang kafir? Boleh dengan tujuan untuk mengambil pelajaran. Ada yang mendoakan enggak boleh, Rasulullah dulu dilarang mendoakan kuburannya. Dilarang mendoakan ibunya, tapi dibolehkan untuk menziarahinya. Baik. Qala Al-Fihri, yakni yang mengumpulkan syarah ini, tilmidnya Syekh bin Baz, mas'alatun permasalahan. Al-midya'u wal-asyritatu wal-hatifu mimma takumu bi al-hujjatu. Midya' itu adalah radio. Siaran. Midya' radio. Nahum. Midya' ini isim apa? Isim apa? Alat. Bila matinya apa? Film artinya apa? Terus? Ya apa? Turman? Da'a? Zai'an? Terus? Dia? Terus? Da'i'un? Madiun, terus, di, terus, media, madiun, madiun, mediaun, dia, yudau, lah sorapnya kamu bro. Sudah sorap setiap malam, enggak pernah dia berikan. Eskopior, wai, eskopior, bakso. Belajar nggak temenan belas. Kita perhatikan mas'alatun al-midya'u, alat untuk menyiarkan. Ya ini radio. Media, alat untuk menyebarkan. Sim alat itu media. Wala cerita dan kaset-kaset. Wala hatif, apa? Telepon. Mimma termasuk apa-apa yang dengannya bisa tegak hujjah. Jadi ada radio, ada kaset, ada telepon, itu termasuk alat untuk menegakkan hujjahnya Allah di muka bumi. Mabum? Kamu kan punya hatif toh? Iya. Kenapa kamu enggak telepon ulama? Masalahan Allah, kok enggak tanya? Bukankah kamu punya telepon? Iya, punya. Kenapa kamu enggak tanya lewat teleponmu? kepada orang yang memiliki ilmu tentang kamu nazar di kuburannya si fulan, si fulan, si wali fulan dan semisalnya. Di pohon tertentu, di sumur tertentu. Bukankah kaset itu juga telah menyebar, kenapa kamu enggak beli? Bukankah kamu punya radio, kenapa enggak mencari siaran-siaran yang di situ menyiarkan tentang masalah ilmu syar'i yang benar? Nah, itu namanya al-media'u, alat siaran. Kalau asyarita dan kaset-kaset dan telepon termasuk apa yang bisa dengannya tegak hujjah di muka bumi ini, di zaman, di dunia ini. Maka kalau itu seorang yang sekarang ini hidup di zaman semisal ini, kok katanya mencari uzur, cari alasan kami enggak tahu ilmu. Bukankah kasetmu, bukankah teleponmu, bukankah radiomu bisa dijadikan untuk mencari ilmu? Ya kan? Tapi mereka apa? Merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Nah itu. Yang kuburi gandung kuburi, yang organisasi gandung organisasi. Nah, yang mengasih pejangan dilempari batu. Nah itu. Yang melarang bid'ahnya mereka dicemoohkan. Nah, dikatakan Wahabi tengik dan semisalnya. Mereka berani merokok di mana-mana di pesantren, kenapa? Demi menyelisih bid'ah Wahabiyah katanya. Karena yang mengharamkan rokok cuma Wahabiyah saja. Bid'ahnya mereka maka kita selisih. Nah, itu. Jadi dengan demikian al-media wal asyrita wal hatif mimma takumu bil hujjah. Tadi apa media? Ism alat. Jamaknya apa? Media ini. Asal bunyi asbun, jamaknya asbun. Asal bunyi. Radio kan asal bunyi. Gitu. Kadang bunyi nyanyian, kadang bunyi ceramah kan asal bunyi dia. Jadi media jamaknya asal bunyi. Ah, kamu tet. Madaye. Itu. Tapi media madaye. Mafail. Su'ala bin Bas amman yaqulu inna minal bid'i tasjil al-asyriyati al-islamiyah. Su'ala bin Bas ditanya tentang orang yang berkata bahwasanya termasuk bid'ah adalah merekam kaset-kaset islamiyah. Adanya rekaman kaset-kaset islamiyah termasuk bid'ah katanya. Maka beliau menjawab alladzi yaqulu inna tasjilaha bid'atun hadza min as-saddi an sabilillah. Yang berkata, ya kan, rekaman-rekaman kaset islamiyah itu dikatakan bid'ah, ini termasuk membendung dari jalan Allah. Termasuk membendung dari jalan Allah. Hadza jahilun murakkab. Ini adalah orang yang jahil, murakkab, jahil kuadrat. Apa murakkab? Tumpuk. Murakkab itu tumpuk. Murakkab isim apa? Isim? Isim maf'ul. Yang ditumpuk. Jahil kuat? Kuadrat. Miskin. Kiri orang ini. Kiri ilmu. Fahadha ilmun azimun wa fa'idatun kabiratun. Ilmu yang sekarang ini direkam di kaset. Disiarkan melalui radio. Termasuk ilmu yang besar. Faedah yang besar. Lewat televisi juga termasuk pada yang besar. Tapi ilmunya bukan gambar orangnya. Apa betul? Seandainya ilmu itu siaran lewat televisi, ditulis, suarakan, ya enggak apa-apa. Tapi orangnya jangan nampak. Kalau nampak, gambar bernyawa hukumnya dosa, dosa besar. Iya toh? Televisi menyiarkan, menyebarkan ilmu berupa tulisan, berupa suara, ya enggak apa-apa. Ya gambar ini semuanya gambar pemandangan dipandang. Ya gambar yang gambarnya apa bisa? Gambar gunung, gambar laut, gambar mendung, gambar pohon-pohon, nggak apa? Boleh. Nah, tapi dengan gambar orangnya. Maka kalau seandainya televisi itu disetting seperti itu, faedahnya besar. Sekarang ini apa faedahnya seorang dimenampakkan di situ dengan tujuan ilmu? Enggak ada faedahnya. Malah nanti dibikin cemoohan. Yang orangnya gendut, yang orangnya krepeng, yang ini dan itu, dan yang lainnya. Baik. Alhamdulillah alladzi qad yassaraha. Segala puji hanyalah milik Allah yang mana Allah telah mempermudahkan adanya kaset-kaset, adanya telepon, adanya apa? Alat siaran radio. Minal ilmil jadid, termasuk ilmu yang baru yang dipermudah oleh Allah untuk para hambanya. Dan telah tegakkan hujah dengan ilmu tersebut, dengan alat tersebut. Jadi kalau orang itu katanya saya enggak tahu, bukankah kamu punya telepon, bukankah kamu punya radio, bukankah kamu juga mampu mencari kaset, dan semisalnya. Jawabannya enggak mungkin bisa mengelak. Tapi, ya, digunakan untuk selain kebaikan, ini yang terbanyak. HP pun bukan cari ilmu dalam HP tadi. Dibikin mencari apa? Bikin jamaah selfian. Jamaah selfie, bukan jamaah salafiyah. Selfiyun. Perhatikan. Wa qala rahimahullah ta'ala risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intasarat min tariqil kitab wa sunnah wa intasarat bit telefonat. Bitalafunat wabirradio wabikulli makan. Misi kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebar melalui jalan Al-Qur'an dan Sunnah, tersebar melalui telepon-telepon, melalui radio di setiap tempat. Dinur rasul ma huwa bi khafin al-yauma. Agama ya Rasul hari ini tidaklah tersembunyi, enggaklah asing. Lakinnahum mu'ridun anhu, tapi mereka berpaling dari agamanya Rasul. La yaltafituna ilaihi, mereka enggak berpaling kepada agama itu. Wa hum ya'rifuna anna hunaka muslimin, mereka tahu kalau di sana ada kaum muslimin. Dinukil dari Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah kaset nomor 4 sesi ba. Apa itu? Lebih-lebih sekarang perkara yang sudah sangat modern. Ini zaman saya bin Bas. Belum ada namanya Hindro. Gitu? Belum apa yang belum ada yang namanya apa? Hindro. Sekarang Hindro di tangannya kaum. Kaum muslimin kecil, besar, tua, kakek, nenek semuanya pakai Mbah Hindro. Tapi digunakan untuk keburukan yang dicari. Ya mungkin alat-alat yang apa, yang perkara-perkara yang enggak buruk, yang enggak baik. Ini kebanyakan. Wallahualam. Masalah permasalahan Darul Islam wassama. Darul Islami wassama'i bibi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam matakumu bil hujjatu fi usuliddin dhahirah. Fi usuliddin dhahirah, Darul Islam, rumah Islam, negeri Islam. Dan mendengarkan tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk apa yang bisa dengannya tegak hujjah dalam usuluddin yang sangat nampak nyata gamblang. Wa qala sahbin bas qad sahha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala, sungguh telah sahih riwayat dari nabi bahwasanya beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Walladzi, ini wawaw sumpah, dan demi zat yang jiwaku, an-nafsi biyadi, yang jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengarkan aku seorang pun dari umat ini, tidaklah seorang pun mendengarkan tentang aku dari umat ini, baik dia Yahudi dan juga baik dia Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan orang tadi termasuk dari penduduk neraka. Cukup mendengar toh. Bukankah sekarang mereka mendengar di sana ada kaum muslimin yang memiliki nabi siapa? Nabi Muhammad. Tahu. Orang Buddha yang ada di Pulau Dewata, Hindu yang ada di sana, dan semisalnya tahu. Orang Nasara yang ada di Australia, di Amerika tahu bahwasanya di dunia ini ada kaum muslimin, mereka memiliki nabi namanya Muhammad. Tahu ada negara Saudi, apalagi sekarang melalui ya kan, alat-alat yang modern, yang namanya bola parah. Bola parah? Parah bola. Satelit dan semisalnya. Ini mau lihat apa saja bisa. Di Riau, ya kan, di pedalaman, semua manusia memiliki televisi yang menggunakan parabola. Ya kan? Ini apa? Untuk mengetahui tentang perkara-perkara dunia. Tapi perkara agama Allah ditinggalkan, tetap menyembah kuburan. Bagaimana mencari udzur? Maka kalau itu dan demi zat yang jiwa berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarkan tentang aku. Baik dia Yahudi dan dia Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, walam yu'min billadhi ursiltu bihi. Dan tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Akhrajah muslimun fis sahih. Faja'ala sama'ahu bi ba'tsati rasul hujjatan alaihi. Maka dalam hadis ini, Rasulullah menjadikan orang yang mendengarkan beliau itu dengan di telah diutusnya seorang rasul sebagai hujjah atas di dia. Nomor 3, lihat catatan kaki Fatawa bin Ibbas Darul Watan qala al-'allamah Ahmad bin Ma'mar qala jama'al ulama ala anna kullaman balagat hudawatur rasul sallallahu alaihi wasallam anna hujjatallahi qa'imatun alaihi. Berkata al-'allamah Ahmad bin Ma'mar telah tegak ijma'nya alul ilm atas apa? Seluruh orang yang telah sampai kepadanya dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hujjahnya Allah telah tegak atas orang tersebut habis nukilan dari Durur Saniya. Paham? Paham ya, Pak? Wa qala rahimahullah taala falam ya'dhurin nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'a bihi wa man ya'isu fi biladin islamiyatin qad sami'a Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi usuluddin bijahlihi. Beliau mengatakan, sebenarnya mengatakan, maka Nabi tidaklah memberikan udzur kepada orang yang mendengarkan tentang beliau, tentang dirinya. Dan orang yang hidup di negeri Islam, dia telah mendengarkan Rasul. Qad sumi'a bi Rasul. Di negeri telah, dalam negeri itu telah terdengar adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diberi udzur dalam usuluddin dengan sebab kebodohan dia. Dinukil dari Fatawa Al-Sanada Imam jilid 1 halaman 136 dan dinukil juga dari Aqidatul Muwahhidin lil Abdali halaman 459. Aqidatul Muwahhidin saya punya kitabnya, dulu saya bawa dari negeri Saudi Arabia. Aqidatul Muwahhidin satu jilid agak tebal. Wandur ta'liqat Ibn Baz ala tafsir fi ma'alimiddin al-Tabari halaman 177. Taib. Qala Ibn Baz as-siddatu war-raha'u la yahtasani bil musi wala bil muhsin bal qad yibtala haula'i wa masalah ini selang sampai besok lagi. Waktunya habis, sudah adzan. Ya. Ya. Jadi taklim untuk musim-musim panas ini ya kita bikin cukup setengah jam. Kenapa? Karena waktunya pendek. Datangnya lebih awal, panasnya menyengat. Jadi kita ambil secukupnya saja. Alhamdulillah.